Semoga ini terjadi. Hatiku dan juga hidupku telah ku menunggu seribu tahun di dalam sunyiku, dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku, di hati tertulis sejuta kisah tentang dirimu dan penantianku. Biarlah kini terlukis dalam jiwaku harum nafas kasihmu. Peduli perasaanku, hatiku. sampai kapan kau permainkan cintaku? Oh, sampai kapan kau hentikan? Kesunyian ini lirikku bernyanyi lagu indah untukmu. Aku bernyanyi engkaulah cinta cintaku, cinta dalam hidupku. Bersama rembulan aku menangis mengenangmu. Hidup dan matiku.